awan merah menghitam berarah mencengkrami cakrawala jiwaku merata. Hari yang pasti kini telah tiba merenggut pesona gemerlap dunia mengguncang samudra. Melayang tinggalkan semua yang ada, ku kan binasa bersama hayatku yang fana. Mana semua yang selalu asmamu, hanya belasmu dan kasihmu selimuti diriku. Hanya belasmu dan kasihmu, samudra. Ku kan melayang tinggalkan semua yang ada, ku kan binasa bersama hayalku. Yeah.